sungguh turut berduka atas meninggal duniamu, dunia maya yang kau tinggal tetap berjalan membingungkan. Prof K H D R S S E M B A, Prof K H D R S S E M B A, Prof K H D R S S E M B A, Prof K H D R S S E M B A. Aku sungguh turut berduka, ku tak berbohong, atas meninggal duniamu. Innalillahi, dunia maya yang kau tinggal, delete akunmu, tetap berjalan.